Itu aja yang perlu saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.